Kita pernah mengucapkan kata janji setia. Di sini aku pernah mengecup keningmu dengan mesra. Tetapi kini aku yang sendiri dalam sepi, berteman kepedihan luka. Kau begitu lembut memanja diri ini. Dahulu kita selalu menciptakan hari ceria. Sungguh tak pernah terbayang meskipun akan terjadi. Bahagia begitu lembutnya padaku. Di sini ku bahagia, di sini ku terlena, di sini pun aku terluka sakitnya. Di sini ku bercanda, di sini tertawa, di sini pun aku kecewa merana. Dahulu engkau begitu lembut memanja diri. Dahulu kita selalu menciptakan hari ceria. Sungguh tak pernah terbayang nestapa akan terjadi. Bahagia begitu lembutnya pada pun aku terluka sakitnya. Di sini ku bercanda, di sini ku tertawa, di sini pun aku kecewa. Di sini pun aku kecewa.